Konsultasi Syariah. Manusia yang pertama dan terakhir masuk surga. Pertanyaan: siapa orang yang pertama dan terakhir masuk surga? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Terdapat beberapa hadis sahih yang menyatakan tentang adanya orang yang terakhir masuk surga. Hanya saja, dalam hadis itu, sama sekali tidak disebutkan nama orangnya. Di antaranya, pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang kejadian di akhirat dalam hadis yang sangat panjang. Kemudian beliau bersabda yang artinya, kemudian setelah Allah menyelesaikan keputusan di antara para hamba dan tinggallah seseorang antara surga dan neraka, dan dialah penghuni neraka yang terakhir masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh, saya tahu orang paling akhir masuk surga dan penduduk neraka yang paling terakhir keluar neraka. Dia adalah orang yang didatangkan pada hari kiamat, kemudian malaikat diperintahkan, tunjukkan dosa-dosa kecil kepadanya dan sembunyikan dosa-dosa besarnya. Kemudian ditampakkan dosa-dosa kecilnya dan dia ditanya, kamu pernah melakukan dosa ini hari ini? Kamu juga pernah melakukan dosa itu di waktu yang lain? Benar, jawabnya. Dia tidak mampu untuk mengelaknya. Sementara dia merasa sangat takut dengan dosa besarnya jika ditampakkan. Kemudian Allah memutuskan, setiap dosa itu akan digantikan dengan pahala. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rob, saya memiliki dosa besar lainnya yang belum aku lihat. Setelah menyampaikan ini, Nabi SAW tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita wajib mengimani hadis ini, sebagaimana bagian dari konsekuensi syahadat kita yang mengakui Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Karena berita yang beliau sampaikan pasti dari wahyu. Di saat yang sama, kita juga tidak boleh memastikan siapa nama orang yang terakhir masuk surga dan bagaimana ciri-cirinya. Karena yang semacam ini tidak disebutkan dalam dalil, sementara kita tidak boleh berbicara yang gaib tanpa dalil. Orang yang pertama masuk surga. Orang yang pertama masuk surga adalah Nabi Muhammad SAW. Ada banyak dalil tentang masalah ini. Di antaranya, 1. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bercerita, yang artinya, pada hari kiamat, aku mendatangi pintu surga. Lalu aku diminta agar dibukakan. Sang penjaga pintu bertanya, siapa kamu? Aku jawab, Muhammad. Kemudian penjaga ini menyatakan, aku diperintahkan untuk membuka karenamu. Tidak akan aku buka pintu surga bagi siapapun sebelum kamu. Hadis riwayat Muslim. 2. Nabi SAW, orang yang pertama mengetuk pintu surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, saya adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat, dan saya orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. 3. Nabi SAW menyatakan, beliau pertama masuk surga. Beliau SAW bersabda, yang artinya, saya orang yang pertama masuk surga di hari kiamat, dan bukan untuk sombong. Hadis riwayat Ahmad. Nabi SAW tambahkan, bukan untuk sombong. Beliau tambahkan demikian untuk menegaskan bahwa beliau cerita semacam ini untuk menanamkan keyakinan tentang berita akhirat. Artinya, siapapun wajib meyakini bahwa beliau adalah orang yang pertama kali masuk surga. Demikian, Allahu A'lam.